Baik, kita masuk kepada dalil berikutnya dalam bab ini. Masih dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Qala al-musannif rahimahullah an Husain ibn Abd al-Rahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-bariha faqultu ana thumma qult ama inni lam akun fi salah walakinni ludightu qala famadha sana'ta قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي وما هو الرهت والنبي وما هو الرجل الرجلان والنبي وليس معه أحد. نعم رأيت النبي وما هو الرهت والنبي وما هو الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Hadis yang panjang, siap-siap menghafal hadis yang panjang. Tapi hadis yang masya Allah memiliki fawaid jammah, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak dari sisi akidah maupun dari sisi akhlak, adab, masya Allah. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dari Husain ibn Abdurrahman, dia berkata, aku di sisi Sa'id ibn Jubair rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladhin qaddal bariha, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Al-bariha adalah malam terdekat yang telah lewat. Berarti tadi malam. Fakultu, ana, aku katakan saya. Siapa ini yang bilang saya? Hah? Ibnu Jubair atau Husain bin Abdul Rahman? Husain. Karena Husain yang menceritakan, aku di sisi Sa'id bin Jubair. Kemudian dia berkata, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Aku katakan, berarti masih Husain ibn Abd al-Rahman. Aku katakan saya. Thumma qultu, kemudian aku katakan, ama inni lam akun fi shalah. Jangan ditafsirkan di mim ya. Ama sama dengan ala. Ketahuilah, begitu maknanya. Harf al-istiftah. Ama inni lam akun fi shalah. Ketahuilah bahwa aku waktu itu tidak dalam keadaan sholat. Karena malam ya. Dia menyatakan, aku tidak dalam keadaan sholat. Walakinni ludightu, aku dalam keadaan sedang terkena sengatan binatang berbisa. Kalimat ludigh, ladagha, adalah digigit binatang yang berbisa. Digigit ular dikatakan ladagha. Digigit kalajengking dikatakan ladagha. Ladagha adalah digigit sesuatu, binatang-binatang yang memiliki bisa, yang memiliki racun. Kata Imran, kata Husain ibn Abdurrahman, walakinni ludightu, tetapi aku terkena binatang berbisa. Qala famadha sana'ta, Kata Ibn Jubair, apa yang kau lakukan ketika di sana binatang berbisa? Qultur taqaitu, aku minta diruqyah, minta dijampi. Diruqyah itu dibacakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau dibacakan dengan baca-baca yang diajarkan Rasulullah SAW. Qal, kemudian Ibn Jubair bertanya, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu berbuat seperti itu? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan percakapan antara dua tabi'i ini, generasi kedua dari umat Islam. Semuanya syarat dengan ilmu dan akhlak dan adab. Pertama, dia menyatakan bahwa aku tidak dalam keadaan salat. Artinya, tidak seperti orang-orang yang yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ingin dipuji apa yang dia tidak kerjakan. Supaya dikira aku tadi malam bangun malam. Tapi aku tidak dalam keadaan salat loh. Jangan sampai disalahpahami dengan husnubon, dengan baik sangka kalau dia sedang sholat malam gitu. Bukan. Tapi aku waktu itu tersengat. Bukan orang yang sombong yang pengen dipuji dalam keadaan dia tidak berbuat. Baik. Kemudian ketika dikatakan aku disengat binatang berbisa. Apa kata Ibn Jubair? Ma hamalaka ala dhalik. Apa yang membawamu seperti itu? Apa yang membawamu berbuat seperti itu? Ini pertanyaan meminta dalil. Apa dalilmu? Apa hujahnya? Apa dalilnya? Engkau minta diruqyah. Baik. Maka dijawab oleh Husain ibn Abdurrahman. Hadithun haddathanahu Syabi. Aku berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Syabi. Qala wa ma haddathakum, apa yang disampaikan oleh Syabi? Qultu, aku katakan, haddathanahu, haddathana an Buraidah ibn Husayn. Disampaikan kepada aku dari Buraidah ibn Husayn. Anahu qal, bahwa dia berkata, la ruqyata illa min aynin aw huma. Tidak ada ruqyah yang lebih manjur daripada ruqyah untuk penyakit karena ain dan penyakit huma. Huma itu adalah demam karena gigitan binatang berbisa. Itu huma. Kalau ain adalah sakit karena mata yang tajam atau mata yang dengki dari seseorang. Enggak tahu sekarang masih ada atau enggak mata-mata yang demikian, tapi Rasulullah SAW menyatakan al-ainu haq. Al-ainu haq, bahwa ain itu benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Kalau ada seorang yang matanya tajam, dia melihat anak kecil, wah lucu sekali anak ini. Tiba-tiba anak itu sakit-sakit-sakit, meninggal. Karena pandangan matanya dia, dan karena pengaruh mata orang tersebut. Dan biasanya mata yang dengki, mata yang hasad. Barakallahu fikum. Al-ainu haq, ainu itu haq. Lantas bagaimana menyembuhkannya atau menghindarinya? Adullah ruqyata illa min ainin aw huma. Ruqyah itu yang paling manjur, yang paling mujarab untuk dua penyakit. Penyakit karena sebab mata seseorang dan penyakit karena karena sengatan binatang yang berbisa. Makanya diajarkan anak kecil untuk didoakan, diperlindungkan dari ain. Dipegang kepalanya pagi dan sore dan ucapkan nu'iduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitan wahama wa min ainin lamah. Aku perlindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah dari syaitan dan dari hama dan juga dari ainin lamah. Asyahid tsalits, sebagai saksi, sebagai dalil ada yang ketiga, ainin lamah dan dari mata yang hasad, yang dengki. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab, kembali kepada hadis. Qal, kata Husain ibn Abdurrahman, aku memakai hadis, la ruqyata illa min ainin aw huma. Enggak ada ruqyah yang mujarab kecuali untuk dua ini. Dan itu hadisnya sahih dalam Riwayat Muslim kalau enggak salah. Qala, lihat dalilnya. Semua mereka ketika beramal dengan dalil. Beramal dengan dalil. Apa yang membawa berbuat itu? Apa dalilnya? Ini. Kenapa kamu begitu? Apa dalilnya? Ini. Ini kebiasaan salaf. Kebiasaan salaf tidak berbuat apapun kecuali dengan hujjah. Apa dikatakan oleh para ulama seperti Imam Tsauri kalau enggak salah. Atau Al-Auza'i mengatakan, kalau bisa kamu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil. Kalau bisa, Kamu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil. Artinya semua sekecil apapun dengan dalil. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Semuanya dengan dalil, dalil, dalil. Kenapa kamu sisirkan seperti itu? Karena aku mendengar Rasulullah SAW rambutnya dibelah dua misalnya. Sisir dengan dalil. Barakallahu fikum. Kenapa kamu kok jarang sisiran? Karena aku mendengar Rasulullah SAW la tamashat illa ghibban. Rasulullah SAW tidak menyisir kecuali jarang sekali. Tidak menyisir kecuali sesekali. Tidak tiap pagi gini-gini. Nah. Taib. Ini juga barakallahu fikum dengan dalil. Perkara-perkara yang sifatnya dianggap kecil pun tetap dengan dalil. Kamu meminta diruqyah, apa alasannya? Alasannya dalil. Haddatsani Syaibi. Taib. Dan Ibnu Jubair mengatakan, perhatikan ucapannya. Sa'id Ibnu Jubair. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Tapi aku mendengar disampaikan kepadaku dari Ibnu Abbas. Ini menunjukkan kalau beliau tabi'i. Haddatsana Ibnu Abbas, menyampaikan kepadaku Ibnu Abbas langsung. Perhatikan cara membantahnya. Dipuji dulu orang yang beramal dengan dalil, bagus. Engkau pakai dalil itu, bagus. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Walakinni, tetapi aku mendengar Ibnu Abbas menyampaikan kepadaku dari Nabi SAW. Ini membantah. Membantah dengan sesuatu yang lebih baik. Itu hadis bagus, sahih. Tetapi aku mendengar sesuatu yang lebih baik dari itu. Artinya boleh menjampi. Atau boleh minta dijampi. Yang lebih bagus tidak meminta untuk dijampi. Ini akan dibawakan dalilnya. Uridat, bahwa Nabi SAW bersabda, uridat aliyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Aku melihat Nabi yang bersamanya ar-rahtu. Rahtu jumlah manusia lebih dari 3, kurang dari 10. Itu rahat. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Dan juga aku melihat Nabi pengikutnya satu atau dua orang saja. وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدٌ. Dan aku melihat Nabi yang tidak punya pengikut seorang pun. Siapa? Ah, naam. Yuqal, dikatakan oleh para ulama, Ibrahim alaihissalam. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun azim. Sawadun azim adalah jumlah manusia yang sangat banyak. Maka dikatakan dengan hitam saja. Yang besar. Pernah lihat manusia kalau berkumpul semua dilihat dari atas kayak apa? Hitam saja, karena kepalanya hitam semua rambutnya. Sawadun azim. Fadhalantu annahum ummati, maka aku melihat bahwa mereka adalah umatku. Aku menduga bahwa itu umatku. Faqila li, ternyata dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Itu Musa wa qaumuh. Fanadhartu, sebelum fanadhartu dalam riwayat lain ada kalimat walakin dur ilal ufuq, tetapi lihatlah ke ufuk lain. Ketika lihat ke ufuk lain, ke arah lain, fanadhartu fa idza sawadun adzim, aku melihat lagi jumlah manusia yang sangat besar. Dalam riwayat dikatakan lebih banyak dari yang tadi, lebih besar daripada yang pertama. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, innahum ummati, innahum ummatuk, sesungguhnya mereka adalah umatmu. وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, وُجُوهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Wajah mereka seperti bulan-bulan purnama. ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. Kemudian Rasulullah bangkit dan masuk rumahnya. فَخَوْضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكِ, maka mulailah manusia berbicara tentang mereka, tentang 70 ribu orang itu. Siapa yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab? فَقَالَ بَعْضُهُمْ, sebagian mereka, sebagian para sahabat berkata, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُ رَسُولَ اللَّهِ, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Karena mereka tahu keutamaan menemani Rasulullah SAW. Membela beliau dalam jihad, dalam perang, mendukung, membantu. Itu pahala yang sangat besar. Wa qala ba'dhum, sebagian lain berkata, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir di dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, maka mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Artinya, beberapa sahabat merasa kami walaupun dapat Islam tapi pernah mengalami jahiliyah, pernah mengalami kesyirikan-kesyirikan. Bisa jadi yang dimaksud 70 ribu orang tadi adalah orang-orang yang lahir setelah Islam, maka lahir sudah muslimin dan sampai matinya tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini tawadhu'nya para sahabat, merasa kalau mereka di bawah orang tersebut karena mereka merasa pernah mengalami masa-masa jahiliyah, sedangkan yang lahir dalam Islam sampai matinya tidak pernah berbuat syirik. Ini berarti lebih hebat dari kita. Fadzakaru asya'a, maka dibawakan pula perkara-perkara yang lain. Fakharaja alaihim Rasulullah, maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Fakhbaruhu, maka disampaikan kepadanya. Faqal, ketika disampaikannya Rasulullah, kami membicarakan siapa 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, maka Nabi bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, yang tidak meminta diruqyah, wa la yaktawun, dan tidak memakai pengobatan dengan kai, kai itu pengobatan dengan besi panas, wa la yatatayyarun, dan tidak bertatayyur, tidak pernah menganggap sial pada apapun, enggak pernah menganggap ada hari-hari sial, enggak pernah menganggap ada tanggal-tanggal sial, enggak pernah menganggap ada angka-angka sial, enggak pernah menganggap ada tempat-tempat sial, enggak ada. Ini mereka-mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, mereka tidak meminta dijampi, enggak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kai, dengan besi panas, tidak pula menganggap sial pada sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Faqama Ukasha, maka bangkitlah Ukasha, Ukasha ibn Mihsan. Faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah untukku agar termasuk aku di dalam golongan mereka, dalam 70 ribu orang tadi. Qala anta minhum, kata Nabi, engkau termasuk di dalamnya. Berita gembira dari Rasulullah SAW untuk Imran ibn Husain, untuk Ukashah ibn Mihsan, afwan. Thumma qam, kemudian bangkit lagi seorang yang lain, rajulun akhar. Dan biasa adab para rawi ketika meriwayatkan hadis, kalau dalam keadaan baik disebutkan kemuliaan, keutamaan, maka disebut namanya dengan jelas, Ukashah ibn Mihsan. Tapi ketika seseorang yang Nabi SAW tidak menjawab seperti itu, namanya tidak disebut. Qala rajulun akhar, tidak disebutkan siapa. Khawatir nanti kita menjelekkan sahabat. Ketika ada seorang yang bangkit berdiri dan menyatakan seperti Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Dijawab oleh Nabi dengan kalimat, sabaqaka biha Ukasha. Sudah, engkau didahului Ukasha. Engkau didahului Ukasha. Sesungguhnya kalimat ini bukan kalimat bahwa engkau tidak masuk, bukan. Tetapi aku tidak menjawab permintaanmu. Berarti masih tetap dalam keadaan wallahu ta'ala alam, masuk atau tidak masuk. Tayib. Tetapi karena khawatir orang menjelekkan, berarti dia enggak masuk. Maka tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan rajulun akhar, orang lain. Nah, intaha al-hadis, selesai hadis ini. Inti dari hadis ini adalah apa yang disebutkan tadi, dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Siapa mereka? Ternyata yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang-orang yang penuh tawakal, sempurna tawakalnya. Mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh saja ditinggalkan. Berarti apa Ibnu Jubair membawakan hadis ini? Apa tujuan Sa'id Ibnu Jubair menyebutkan hadis ini kepada Husain bin Abdurrahman? Hah? Apa tujuannya? Tujuannya meminta ruqyah bagus, tapi lebih bagus kalau enggak minta. Karena itu makruh, tidak sampai haram. Minta ruqyah boleh. Ruqyah itu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Kalau dengan bacaan-bacaan yang lain tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kalau dengan kalimat-kalimat yang tidak bermakna atau kalimat-kalimat yang tidak jelas. dalam bahasa apapun enggak bisa terjemahkan. Ya kan? Abrakadabra, apa terjemahannya? Bim salabim, apa terjemahannya? Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Yang tidak dipaham dalam bahasa apapun. Ini tidak boleh menjadi ruqyah. Tapi kalau bismillah, maka itu bermakna dengan nama Allah. Apalagi bismillah, bismillah, bismillah. Arqika, aku ruqyah engkau. Dengan nama Allah. Ini barakallahu fikum adalah bermakna dan bisa dipaham. Baik. Kita masuk ke dalam syarahnya. Sedikit. Dan ini syarahnya panjang. Mungkin akan beberapa kali pertemuan. Maka ini saya antum masih sempat untuk menghafalkan hadis ini. Enam. Hakadha awradahu al-musannif ghair ma'zuwin. Demikianlah disebutkan riwayatnya oleh musannif tanpa menyebutkan dari siapa, dari siapanya. Ini riwayat hadis dari siapa? Iya kan? Enggak disebutkan. Kalimatnya hanya qala al-musannif an Husain. Selesai. Ya. Sampai sabaqa kabiha ukasha. Tetapi dalam syarahnya disebutkan waqad rawahu al-Bukhari. Telah diriwayatkan oleh Bukhari mukhtasaran wa mutawwalan. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Mukhtasaran ringkas, mutawwalan panjang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada yang ringkas, ada yang panjang. Wa Muslimun, dan juga dalam riwayat Muslim. Wallahu lahu wa Tirmidzi wa Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Nasa'i. Jadi berarti hadis ini sahih masyaallah. Qauluhu an Husain ibn Abdurrahman. Riwayatnya dari Husain ibn Abdurrahman. Huwa As-Sulami. Husain ibn Abdurrahman As-Sulami. Julukan kunyahnya Abu Hudzail Al-Kufi. Thiqatun, seorang yang thiqah terpercaya. Mata sanata sittin wa thalathin wa mi'ah. Meninggal pada tahun 136. Walahu thalathun wa tis'una sanah. Dengan umur 93 tahun. Nah, demikian kata Ibnu Hajar dalam taqribut tahdzib. Wa Sa'id ibn Jubair. Kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Siapa Sa'id ibn Jubair? Huwa al-imam al-faqih. Min jullah ashab ibn Abbas. Salah satu dari tokoh-tokoh besar. Pengikut atau murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti murid-murid terkenalnya Abdullah ibn Abbas. Di antaranya adalah beliau Sa'id ibn Jubair. Wariwayatuhu an Aisyah wa Abi Musa mursalah. Adapun riwayat beliau dari Aisyah dan dari Abi Musa mursalah. Mursal yang tidak nyambung tetapi melalui yang lain. Karena beliau tidak bertemu dengan Aisyah. Hal kata disebutkan oleh para ahli rijal, para ulama yang berbicara tentang rijalul hadis. Berarti kalau riwayatnya dari Ibn Abbas, na'am. Beliau bertemu. Tetapi dari Aisyah wa Abi Musa mursal. Wa huwa kufi, dan mursal termasuk jenis hadis sahih atau dhaif? Hah? Dhaif, barakallahu fiik. Min aqsam dhaif, dari Islam. Bentuk-bentuk hadis dhaif. Sehingga hati-hati, kadang-kadang demikian. Seorang rawi diterima kalau dari fulan, enggak diterima kalau dari alan. Rawinya satu. Tetapi ketika meriwayatkan dari yang ini sahih, ketika meriwayatkan dari yang itu mursal. Mungkin sudah sebutkan tadi bahwa beliau adalah tabi'i. Mungkin sebagian mengira bahwa tabi'i berarti ketemu sahabat. Kalau ketemu sahabat, mengatakan dari Aisyah, dari Abi Musa. Berarti nyambung, harusnya kan begitu. Harusnya mutasil. Ternyata tidak. Beberapa tabi'i tidak bertemu dengan seluruh sahabat. Bertemu dengan sebagian. Ada yang sebagian kecil sekali. Ada yang hanya satu sahabat. Sehingga tidak mesti. Riwayatnya dari sahabat pasti nyambung. Kadang-kadang dari sahabat yang ini bertemu, sambung, sedangkan sahabat yang lain mursal. Sebagaimana Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Wahuwa kufi, dan dia juga kufi, sama dengan Husain ibn Abdurrahman. Karena satu negeri atau satu kota. Maula li Bani Asad. Beliau adalah maula dari Bani Asad. Maula sudah sering diterangkan. Apa itu? Bekas budak yang dimerdekakan. Walwala'u liman a'taq. Dalam hadis sahih dikatakan al-wala'u liman a'taq. Bahwa wala itu disambungkannya kepada yang memerdekakan. Baik. Kalau dimerdekakan oleh Bani Asad, maka dikatakan Maula Bani Asad. Kalau yang merdekakannya dari Bani Fulan, Bani Tamim, maka dikatakan Maula Bani Tamim. Baik. Qutila baina yadayil Hajjaj sanata 95. Beliau terbunuh di tangan Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi adalah panglima besar yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Dikatakan oleh para ulama, dia Muslim, tidak kafir. Tetapi seorang Muslim yang zalim. Yang zalim. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Banyak riwayat-riwayat tentang dia yang menunjukkan kekejaman-kekejamannya. Dan banyak punya kisah-kisah di sekitar Hajjaj Ibn Yusuf. Ya. Pernah tenggelam, ditolong oleh seorang nelayan. Kaget Hajjaj. Karena semua rakyat benci sama dia. Kok ini mau nolong saya? Ditanya, kamu kenal saya? Aku tahu. Engkau Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi yang kejam dan pengis. Banyak membunuh sahabat dan banyak membunuh orang-orang saleh. Terus kenapa kau tolong? Aku nolong engkau karena aku dengar Rasulullah SAW menyatakan seorang yang mati tenggelam maka dia akan syahid. Aku enggak ingin kau syahid. Barakallahu fikum. Ini karena terkenalnya Hajjaj bin Yusuf kejam. Sehingga orang enggak rela kalau dia mati dalam keadaan syahid. Karena mati tenggelam dikatakan syahid dalam hadis yang sahih. Tayyib ikhwanu bin a'azakumullah. Kembali pada kitab. Qala dikatakan qutila baina yadayil Hajjaj sanata 95 wa lam yukmil 50, padahal belum genap 50 tahun umurnya. Berarti masih muda, belum sampai 50 tahun. Naam. Qauluhu inqadda. Pada kalimat hadis disebutkan apakah atau siapa yang melihat dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkab inqadda al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat kawkab, bintang atau meteor atau sejenisnya? Inqadda al-bariha. Kalimat inqadda bil qaf wa dhadil mu'jamah. Mu'jamah itu bertitik. Ay saqata, maknanya jatuh. Wal bariha, sedangkan kalimat bariha hiya aqrabu lailatin madat. Al-bariha adalah malam terdekat yang sudah lewat. Malam yang terdekat yang sudah lewat mana? Ya tadi malam. Qala Abu Abbas, "Za'lam yuqal qabla zawal ra'aytu al-lailah wa ba'da zawal ra'aytu al-bariha." Kalau engkau berbicara ketika malam itu masih ada, ya di malam itu juga kamu akan berkata ra'aytu al-lailah, aku melihat malam ini. Wa idza zal, kalau sudah lewat malamnya, kamu bicaranya pagi, subuh atau sudah siang, sudah siang, sudah siang, sudah sore, maka kamu katakan al-bariha. Kata beliau, yuqal qabla zawal, sebelum hilangnya malam, berarti masih di malam itu juga, kamu akan katakan ra'aytul laila, aku melihat malam ini. Wa ba'da zawal, kalau setelah zawal, setelah bergeser malam itu sudah lewat, maka dikatakan ra'aytul bariha, aku melihat al-bariha. Wa kadza qala ghayruhu, demikian pula dikatakan oleh yang lainnya. Wa hiya mushtaqqatun min bariha, dan itu diambil dari kata bariha. Idza zala. Bariha idza zala. Termasuk akhwat. Hah? Ma bariha. Naam. Hah? Tidak bergeser. Ma bariha maknanya tetap dan terus menerus seperti wa mazala. Sahibnya wa mazala, temannya mazal. Apa maknanya mazal? Mazala masih terus menerus, belum bergeser. Dipakai juga dengan ma fatihah, dipakai juga dengan ma bariha, dipakai juga dengan sekian alfaz yang maknanya hampir sama. Tidak bergeser berarti tetap terus menerus. Qala ama inni lam akun fi shalah. Perhatikan kalimat ama. Qala fi Mughnil Labib, disebutkan dalam Mughnil Labib oleh Ibnu Hisham, kalimat ama dengan difathahkan wa takhfif. Takhfif itu diringankan, tidak ditasydidkan. Jangan dibaca amma. Amma ba'du. Tidak. Tapi baca ama dengan tanpa tasdid. Kebalikannya tasdid, takhfif. Bil fathi wa takhfif, dengan fathah dan tanpa tasdid. Ala wajhain, ada dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, takun harfastiftahin bimanzilati ala. Salah satu maknanya adalah dia sebagai harfustiftah, huruf pembuka. Seperti kedudukannya, kedudukan ala. Ala hal ballagt. Apa terjemahannya? Tidak ada terjemahannya sesungguhnya. Tidak ada terjemahan. Hanya dia sebagai istiftah, sebagai pembuka. Ala. Maka orang perhatiannya ke sini semua, baru hal ballagt. Ala. Ketika mereka sudah menghadap semua melihat, hal ballagtu. Apakah sudah aku sampaikan? Sehingga terjemahan-terjemahan itu kadang-kadang mereka tidak sesuai dengan dzauqul Arabi, tidak sesuai dengan perasaan bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan secara pas dalam bahasa Indonesia. Termasuk kalimat-kalimat seperti ini. Huruf iftitah, apa maknanya? Ya, pembuka saja. Hada, apa terjemahannya? Ini kan? Iya. Padahal hadza yang bermakna ini cuma za-nya. Za. Enggak pakai ha juga boleh. Za. Aina za. Tetapi ha itu harfut tanbih. Huruf tanbih. Ha za. Kamu mengingatkan ha. Ini loh. Gitu. Sehingga berbeda dengan hanya kalimat ini. Tidak tepat persis 100% enggak. Tapi dipaham. Tapi dipaham seperti itu. Barakallahu fikum. Termasuk ala harfu istiftahin bimanzilati ala. Wa idza waqa'at anna ba'daha kusirat. Kalau terjadi setelahnya huruf anna, maka dibacanya dengan dikasrahkan. Inna. Bacanya dikasrahkan. Ama inni. Ama inna. Berarti tidak dianggap permulaan. Sebab kalau dianggap permulaan berarti innanya di tengah. Nanti akan mempelajari tentang kaidah-kaidah mengucapkan inna sama anna. Artinya apa inna? Sesungguhnya. Kalau anna, sesungguhnya sama saja maknanya. Apa perbedaannya? Perbedaannya penggunaan. Penggunaan di awal inna. Inna hadzalah hasan. Karena di awal inna hadzalah hasan. Tapi kalau engkau menceritakan ucapan dia, dia berkata anna hadzalah hasan. Padahal melukin. Qal anna hadzalah hasan. Tadi inna. Padahal apakah dia berdosa? Orang yang mengatakan inna hadzalah hasan, kemudian kamu ceritakan qala anna hadzalah hasan. Berdosa? Enggak berdosa. Memang inna sama anna sama. Hanya saja di awal kalimat inna, kalau sudah di tengah anna. Baik, sekarang pertanyaannya. Ama inni. Itu kalimat inni dari kata inna cuma ada naam, ada ya al-mutakallim. Sesungguhnya aku. Di tengah apa di awal? Kalau di awal inna, kalau di tengah anna. Hah? Di awal pertengah. Ala inna. Padahal sepertinya di tengah kan sudah ada ala di awalnya. Nah, dijawab bahwa ala ini tidak dianggap. Jadi permulaan katanya adalah dari kalimat inni kada, sesungguhnya aku. Karena di awal maka dia pasrah. Oleh karena itulah dikatakan dengan huruf istiftah, huruf pembuka. Belum memulai kata, belum. Belum memulai kata. Seperti ha da. Ha antum ulai, ha-nya di awal terbisa. Naam. Demikian pula kalimat ala inni ma'akum. Ala inna hadza kadza wa kadza. Sebagaimana amma, amma juga sama. Bukan amma, ama tanpa tasdid. Ama inni lam akun bis salah. Baik, yang kedua, antakuna bimana haqqan au ahqqan. Tadi tafsir pertama maknanya harf istiftah. Nah, hanya mengingatkan saja atau hanya mengambil perhatian pendengar. Ama inni lam akun fi shalah. Ketahuilah Itu terjemahannya seringkali ketahuilah, karena maknanya itu memang. Hendaklah kalian perhatikan apa yang aku katakan ini. Aku tidak dalam keadaan sholat. Nah, yang kedua, bima'na haqqan atau ahaqqan, sungguh benar atau benarkah? Ya, ini memastikan. Haqqan, aku tidak dalam keadaan sholat. Sungguh-sungguh aku tidak dalam keadaan sholat. Waqala akharun, sedangkan yang lain berkata, hiya kalimatani alhamzatu lil istifham wa ma ismun bima'na syai'. Ada lain yang menafsirkan juga bahwa itu dua kalimat. Kalimat ama itu dua kalimat. Kalimat pertama a, kalimat kedua ma. Am artinya apakah, ma artinya tidak, apakah tidak. Begitu. Dzalika syai' haqqun, apakah benar kalimat itu hak? Fal mana ahaqqu? Wa hadha huwa as-shawab, dan ini kata beliau yang lebih benar. Apakah betul itu bahwa aku sungguh dalam tidak dalam keadaan salat? Wallahu ta'ala a'lam. Wa mawdi'u ma an-nasab 'ala dharfiyah. Wa hadhihi tuftah anna ba'daha. Dan kedudukan ma dengan tafsir yang ketiga, ya, dengan tafsir qalal akhurun tadi. Mawdi'u an-nasab 'ala dharfiyah. Karena dia mawdi'u an-nasab 'ala dharfiyah, wa hadhihi tuftah anna ba'daha. Kalau dengan itu maka difathahkan anna setelahnya. Berarti bagaimana bacanya? Ama anni lam akun fis salah. Ama anni. Kalau ama anni, benarkah demikian bahwa aku tidak dalam keadaan sholat? Begitu. Tetapi kalau dengan ala inna dengan kasrah, berarti ketahuilah bahwa aku tidak dalam keadaan sholat. Intaha. Wal ansab huna huwal wajhul awal. Tetapi yang cocok itu adalah sisi yang pertama. Kalau apakah benar aku tidak dalam keadaan sholat, ya, tidak cocok. Bagaimana dia mempertanyakan tentang dirinya pada orang lain? Taib. Sehingga yang cocok al-awwal. Mahu al-awwal? Harful istiftah, huruf pembuka saja. Ketahuilah bahwa aku tidak dalam keadaan salat. Siapa yang berkata seperti itu? Al-qa'il huwa Husain. Yang berkata seperti itu adalah Husain ibn Abdurrahman. Khafa an yadhunna al-hadirun annahu ra'ahu wa huwa yusalli. Dia khawatir al-hadirun menduga bahwa dia melihatnya dalam keadaan salat. Aku tidak dalam keadaan salat ketika melihat bintang jatuh. Fa nafa'a nafsihi ihamul ibadah, maka dinafikan kesan iham kalau dia sedang ibadah. Wa hadha yadullu ala fadli salaf, dan ini menunjukkan keutamaan salaf. Keutamaan para salafus saleh. Wa hirsihim ala al-ikhlas, dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Wa ibadihim anir riya, dan mereka sangat jauh dari riya. Wa tazayyun bima laysa fihim, dengan menghiasi dirinya apa-apa yang mereka sungguhnya tidak punya. Adapun para salaf tidak demikian. Justru sebaliknya, kalau ternyata dia tidak sedang salat, dia khawatir dikira tidak sedang salat. Khawatir dikira dia sedang salat, dia katakan, ketahuilah aku tidak dalam keadaan salat. Baik, lihat bagaimana tawadhu'nya mereka dan bagaimana kesungguh-sungguhan mereka untuk menjaga keikhlasan. Adapun orang-orang sekarang, na'udzubillah, sebaliknya. Supaya terkesan. Kalau dia tadi malam sholat. Oh iya, saya juga waktu tadi malam, bangun malam saya lihat. Bangun malam saya lihat. Dia gak bilang sholat, tapi supaya dikira dia sholat. Saya bangun malam. Bangun-bangun dipahaminya apa? Dia sholat malam, kan begitu. Saya juga lihat tadi malam, saya kebetulan bangun malam tadi malam. Gitu. Maksudnya saya bangun gitu aja. Tapi dia berharap kalau dikira dia sholat malam. Aku bangun malam, jadi aku lihat juga tadi malam. Adapun para salaf sebaliknya, enggak begitu. Kalau benar-benar tidak sholat, dia malah menyatakan, tapi ketahuilah, aku tidak dalam keadaan sholat. Ini fadlu salaf wa hirsihim alal ikhlas. Wa ibadihim an riya, dan jauhnya mereka dari riya. Dan sangat berbeda dengan keadaan para munafiqin. Apa kata Allah tentang munafiqin? Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Nah, soal? Ada pertanyaan? Limada tabtasim? Ma makna ibtisamuka? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.